Tentu ada juga orang-orang yang buruk nanti di timbangan amal ya. Orang yang banyak pahalanya, ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada ini. Tapi dia buruk hubungan dengan manusia. Pernah caci maki orang ini, pernah menghina orang ini, pernah mengambil haknya orang ini. Tidak pernah minta maaf. Maka orang-orang ini nanti akan datang, kata Nabi SAW, orang yang bangkrut. Apa kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang dirham dinarnya habis. Kata Nabi SAW, tidak. Bangkrut adalah orang yang datang hari kiamat membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, tapi sisi lain pernah caci maki orang ini, pernah pukul orang itu, pernah mengambil haknya orang ini, dan mereka meminta kepada Allah di hari kiamat di timbangan, ya Allah orang ini begini, diambilin, ya Allah orang ini begini, didatangin semua. Ini dengan keadilan, nggak ada yang bisa tersembunyi, nggak ada sogok-sogokan, semua kena pada saat itu. Kalau habis pahalanya karena orang nuntut, masih ada yang nuntut, diambil dosa-dosa orang yang menuntut, diberikan kepada dia. Maka itu adalah orang yang bangkrut sebenarnya. Karena habis semua pahalanya, kemudian juga dosa-dosa orang lain dipikul sama dia. Makanya teman-teman gini, saya berikan antum sebuah teori menerima transfer gratis pahala. Nah, bagaimana caranya? Kalau antum lagi lewat, lagi jalan dalam kehidupan ini teman-teman sekalian, lalu ada yang caci maki, ada yang hina, ada yang apalah antum. Tenang aja. Kalau dia lagi ngomong, antum lihat mukanya, alhamdulillah, pahalanya. Pahalanya pindah semua. Kata Nabi SAW, kalau dua orang, yang satu sedang mencaci, ya, maka akan terus mendapatkan dosa ini, yang mencaci maki. Gitu. Sampai rivalnya melawannya. Kalau rivalnya melawan, baru sama-sama dulu dapat dosa. Kalau enggak, yang satu yang diam dapat pahala. Jadi nggak usah dibalas orang fitnah, orang caci maki, orang buat macam-macam. Sudahlah tenang. Yang penting antum di jalan Allah. Nggak usah pedulikan. Nggak ada sesuatu yang rugi kok. Orang mau ngomong apapun biarin. Nggak usah pusing. Yang penting kita benar, gitu kan? Itu prinsip dasar. Harus digarisbawahi poin itu teman-teman sekalian. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Nggak ada gunanya. Balas kebodohan dengan kepintaran. Balas kejahatan dengan kebaikan. Balas keterpurukan akhlak dengan kebijaksanaan. Jangan dibalas sama. Sekarang kalau dua orang bertengkar teman-teman sekarang, dua-duanya marah. Dua-dua jelek kan? Mukanya dua-dua jelek, kata-katanya jelek, perilakunya jelek. Apa yang membedakan? Kalau yang satu marah-marah, yang satu diam. Baru orang tahu dari jauh, oh iya ya. Ini yang buruk, ini orang baik. Orang tahu, gitu kan? Di situ udah diuji, sabaran antum, sabar. Jadi harus, kita harus bisa paham masalah itu. Orang mukmin tidak akan terganggu dengan masalah-masalah dunia ini. Dia tahu kita akan menuju ke sana. Ya? Jadi bisa terima transfer gratis tuh. Itu luar biasa. Sampai pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya dalam sebuah riwayat Bukhari. Waktu itu kan Aisyah hidup sampai di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Di zaman Uthman bin Affan mulai Abdullah bin Sabah sebarin fitnah Syiah. Gitu kan? Masalah Abu Bakar dan Umar merebut khilafahnya Ali. Ini ditanya Aisyah radhiyallahu anha, apa pendapat anda tentang perkataan orang-orang kepada Abu Bakar dan Umar ini? Caci maki segala macam. Kata Aisyah, mereka, maksudnya Abu Bakar sama Umar, kaum dan para sahabat Nabi yang lain, yang Allah suruh kita mendoakan mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Tapi orang-orang ini malah mencacinya. Berarti sudah bentrok dengan Allah yang maha tinggi gitu kan. Dan saya tidak melihat, kata Aisyah, kecuali Allah menginginkan pahala yang besar buat mereka. Karena orang-orang caci maki ini ketemu hari kiamat. Kira-kira kalau antum yang sudah caci maki Abu Bakar sama Umar ketemu dengan Abu Bakar sama Umar di hari kiamat, siapa yang menang? Allahu a'lam. Kalau mereka bilang kami yang menang, Allahu a'lam. Tapi teori kita pastilah kamu yang kalah. Ini mertua Nabi. Ini orang yang berjuang waktu awal masuk Islam. Kamu masuk Islam tahun berapa? Ini orang yang mengikuti semua peperangan Nabi SAW. Kamu cuma bisa baca di buku sejarahnya. Ini ikut dengan darahnya, tumpah. Baik angkat pedang, takbir. Ini orang yang anaknya menikah dengan Nabi SAW. Mulia. Yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kesahibannya. Ya. Persahabatnya dengan Nabi SAW. Idhuma fil ghar, idh yakul li sahibihi. Waktu ingatlah waktu Muhammad SAW mengucapkan bahwasanya dia berkata pada sahibnya. Sahabatnya, kata para ulama, satu-satunya disebutkan dalam Al-Quran persahabatannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan banyak fadilah yang lain, banyak fadilah yang lain. Waktu Nabi SAW mau meninggal, semua ruangan-ruangan, rumah-rumah sahabat yang melengket di masjid disuruh bongkar kecuali khawahnya Abu Bakar, rumahnya Abu Bakar. Dan sampai sekarang di pinggir masjid itu, dekat Babus Salam, Itu kalau antum lihat ada tiga pintu kembar, itu dulu itu ditulis Khawkha Abu Bakar. Itu rumahnya Abu Bakar di London. Sampai sekarang masih wakaf masjid. Masuk bersama masjid Nabi SAW. Itu fadilah yang besar. Gak semua orang bisa dapatkan. Ini datang caci maki. Siapa kamu mau caci maki? Hah? Ini kok aneh sekali. Dan apa manfaatnya? Orang kita caci maki teman kita saja bisa ketemu hari kiamat, bisa habis pahala kita. Ini mau caci maki sahabat Nabi. Hah? Gimana modelnya? Baiklah. Itu urusan mereka. Semoga Allah kasih hidayah.